dan bagaimana yang disebutkan oleh ulama, kefahaman di dalam agama itu tidak akan diperolehi kecuali dengan mempelajarinya, dengan mengambilnya daripada ahli-ahlinya. Dan barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan untuknya, niscaya dia akan berpaling daripada majlis-majlis ilmu, daripada menuntut ilmu, mendengar ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan pembahasan dalam kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, iaitu kitab Tauhid dan hak Allah SWT atas hamba-hambanya, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pelajaran lepas telah kita ambil bab berkenaan dengan berlebih-lebihan di dalam kubur orang-orang yang saleh, menjadikannya berhala yang disembah, satu bab yang amat penting. Dan terdapat hadis-hadis yang juga tidak kurang pentingnya tentang laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menjadikan kubur nabi-nabi sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Dan juga terdapat hadis yang agak kontroversi tentang laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita-wanita yang menziarahi kubur, dan juga orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan menyalakan lampu-lampu di kuburan. Dan telah kita bahaskan masalah yang terpenting di situ, atau masalah khilafiyah yang terpenting di situ, itu tentang hukum ziarah kubur bagi orang wanita. Dan telah kita bawakan dalil untuk dua pendapat, iaitu yang membolehkan dan juga yang dan telah kita menguatkan pendapat yang membolehkan wanita menziarahi kubur dengan syarat mereka tidak melakukan perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur, seperti meninggikan suara, bertabarruj, berikhtilaf, mencampur gaul antara lelaki dan perempuan, itu juga dengan meraung-raung dan sebagainya. Jika itu berlaku, maka dilarang mereka, bahkan dilaknat mereka, sebagaimana terdapat hadis yang sahih, la'anallahu zawwaratil kubur. Ini Allah melaknati wanita-wanita yang banyak menziarahi kubur. Jadi di dalam kitab Fathul Majid terdapat pembahasan dalil-dalil yang melarang wanita-wanita menziarahi kubur secara mutlak. Dan itulah pendapat ulama-ulama Hijaz. Kita tahu bahawa Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berpendapat bahawa wanita dilarang menziarahi kubur secara mutlak walaupun sekali. Dan mereka telah menjawab dalil-dalil mereka yang membolehkan. Begitu juga diikuti oleh ulama-ulama Hijaz seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan lain-lain lagi. Itu adalah pendapat yang amat masyhur. Tetapi wallahu'alam, kita telah bentangkan. Jadi pada kita, barang siapa yang tidak tidak mahu menziarahi kubur, ini bagi wanita ataupun yang berpendapat demikian, maka mereka mempunyai dalil yang amat kuat. Bagi mereka yang membolehkan juga, mereka mempunyai dalil yang amat kuat dan disokong oleh ulama-ulama dan hadis-hadis juga. Jadi ini masalah khilafiyah. Yang penting di sini adalah mengagungkan kubur dengan mendirikan binaan-binaan di situ ataupun beribadah di situ, itu adalah haram secara mutlak. Haram secara mutlak secara disepakati oleh ulama. Kemudian kita bahaskan juga tentang hukum kubur di dalam masjid ataupun masjid yang ada kubur di dalamnya, dan hukum solat di dalamnya. Dan telah kita bawakan fatwa daripada Hay'at Kibaril Ulama, daripada Lajnah Komiti Ulama Besar di Saudi, berkenaan dengan sebuah masjid di Taif yang namanya Masjid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kerana di depan, di arah kiblat masjid tersebut terdapat perkuburan dan tidak terdapat halangan ataupun tembok lain antara masjid dan perkuburan tersebut. Dan mereka telah duduk pada tahun berapa, saya tak ingat lagi, tahun berapa? Tahun? Tahun 78, waktu tahun Masehi lah. Saya pun tak convert lagi. Kalau tahun hijrah berapa? Senang sikit. 14,000. Haa, 14,000. 30 tahun dahulu. Itu kan 78 lah. 77 lah. 79 lah. 79. Nak masuk. Yang penting, 30 tahun lalu mereka telah duduk dan terdapat dua kemah ataupun pendapat di kalangan komiti, dan komiti ada 16 orang diketuai oleh Abdul Razak, Syekh Abdul Razak Afifi. Dan sebahagian mengatakan hendaklah dikorek kubur-kubur yang ada di hadapan itu dan dibuatkan jalan antaranya, dan satu lagi tembok untuk kuburan tersebut. Baik. Tetapi terdapat pendapat yang kedua daripada komiti, yang sebahagian anggota mengatakan apa? Bahawa tidak perlu melakukan demikian. Tidak perlu melakukan demikian. Yang penting pintu-pintu yang menghadap ke kubur hendaklah ditutup, tak boleh dibuka langsung. Kemudian tingkap-tingkap yang ada hendaklah ditinggikan supaya tak ada orang boleh ketika solat melihat ke perkuburan. Dan dibuka pintu lain di bahagian sebelah kiri di mana tempat itu tidak berhadapan dengan perkuburan untuk imam keluar masuk. Dan begitu juga kalau ada jenazah boleh masuk dan keluar daripada situ. Baik, sebab mereka mengatakan tidak ada darurat untuk mengorek kubur kerana asalnya mengorek kubur adalah haram. Dan yang penting adalah tembok masjid itu, kita bila solat kita menghadap ke tembok, dan tembok itu tembok siapa? Tembok kubur ke tembok masjid? Mereka kata ni tembok masjid. Jadi hakikatnya mereka solat dalam masjid, bukan solat ke perkuburan. Dan ini antara masalah, bahkan inilah ini masalah yang amat penting untuk kita menilai tentang perkara yang kita hadapi pada hari ini. Jadi wallahu alam, sampai sekarang selepas 30 tahun masjid itu seperti itu lagi ke tidak, siapa yang pergi Mekah boleh ziarah ke Taif, cari masjid Ibn Abbas. Ini masjid yang amat masyhur. Masjid ini namanya ada dalam kitab-kitab sirah. Baik. Jadi walau bagaimanapun, yang dilarang adalah orang yang datang ke masjid walaupun mungkin kubur dia kat tepi, kubur dia kat belakang, tapi dia datang ke masjid itu kerana apa? Masjid itu istimewa disebabkan ada kubur orang-orang soleh tersebut. Jadi orang ini bertabaruk dengan kubur-kubur tersebut, jadi sengaja solat di situ, maka akan jatuhlah laknat yang disebutkan dalam hadis tadi, bahawa orang-orang yang menjadikan kubur-kubur orang-orang soleh dan nabi-nabi itu sebagai masjid. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kalau dalam keadaan begini solatnya itu bukan saja haram tetapi apa? Batal, tidak sah. Baik, ada pun masyayikh lain, ulama Al-Bali, Ibn Baz dan sebagainya, sama ada dia sengaja atau tak sengaja, dia solat di masjid yang ada kubur, batal terus solat. Jadi walau bagaimanapun, ada 16 orang yang duduk dalam persidangan tersebut. 16 orang, kita ingat berapa? 9 hari. 9 hari mereka duduk bahaskan masalah ini. Antara 16 orang itu majoriti mengatakan tidak perlu korek apa kubur-kubur tersebut. Jadi sebab dan antara mereka ramai ulama-ulama, mesti kita kenal lagi Syekh Ibn Baz dan guru beliau Mufti Ibrahim, Syekh Ibrahim Ali Syekh, Syekh Saleh Luhaidan, Abdullah Budayan, Abdullah bin Qa'ud. Ramai ya, 16 orang. Wallahu'alam. Kita pergi ke hadis ataupun bab pada malam ini. Babun ke surat 473. Babun maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Fa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. bab tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memelihara tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Firman Allah Taala, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surah At-Taubah ayat 128. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tetapi ucapkanlah selawat untukku, kerana sesungguhnya ucapan selawatmu sampai kepadamu, kepadaku di manapun kamu berada." Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqat. Dalam hadis lain, Ali ibn al-Husain radhiyallahu an menuturkan bahawa ia melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka ia pun melarang orang itu dan berkata, "Maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapaku, dari datukku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau telah bersabda, "Janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tetapi ucapkanlah selawat kepadaku, kerana sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku di manapun kamu berada." Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Jadi bab ini lanjutan daripada bab yang sebelum ini, berkenaan dengan berlebih-lebihan di perkuburan orang-orang soleh menjadikannya berhala yang disembah. Baik. Sebab ada sebuah hadis Nabi SAW telah berdoa, riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, "Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, ishtadda ghadabullahi 'ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Ya Allah, janganlah jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Telah beratlah, telah keraslah keburkaan Allah SWT terhadap kaum yang menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi itu doa Nabi SAW agar tidak menjadikan kuburnya sebagai berhala yang disembah. Maknanya berlebih-lebihan di dalam ketika menziarahi kubur akan menjadikannya berhala yang disembah. Jadi dalam bab ini lanjutan daripada bab tersebut, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bab majaa'ah. Asalnya begitulah, bab majaa'ah, bab tentang apa yang datang, yang diriwayatkan, fi himayatil Mustafa, tentang pemeliharaan, asalnya untuk itu, pemeliharaan al-Mustafa, bukan Rasulullah, walaupun maknanya sama. Mustafa asal maksud dia adalah yang dipilih. Istafa yastafi. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu memilih rasul-rasul daripada malaikat dan juga daripada annas, manusia. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi lagi mendengar lagi melihat. Baik. Kemudian Mustafa dimaksudkan di sini adalah Rasulullah SAW. Sebab terdapat sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memilihku daripada nabi-nabi, daripada anak Ismail, daripada Adnan dan sebagainya." Ada hadis yang sahih berkenaan dengan nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara gelaran beliau adalah Al-Mustafa. Baik. Janabat tauhid, pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janabat tauhid, janab maknanya sisi, itu asal dia. Dalam muka surat 475 ada di bawah tu kata al-janab, tu dia punya penjelasan di situ, artinya al-janib, okay. Dan maksud kalimat di atas adalah tindakan melindungi tauhid. Janab di sini adalah sisi tauhid dari setiap yang mendekati atau menudainya berupa syirik dan sebab-sebabnya. Jadi seolah-olah ada benteng tauhid ini satu perkara yang ada di kelilingnya, ada benteng, ada pagar. Dan Nabi SAW jaga pagar tersebut. Tugasnya menjaga pagar tersebut daripada didekati pun tak boleh, apalagi dimasuki perkara-perkara yang merusaknya. Apa dia? Syirik. Dan juga semua sebab-sebab syirik, bid'ah dan sebagainya. Himayat at-tauhid. Wasad bihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Dan Nabi SAW menutup, sad maknanya tutup, semua jalan yang menyampaikan kepada syirik. Jadi akan dibuktikan dengan dalil-dalil di bawah nanti tentang hal ini, bahawa Nabi SAW telah melakukan ini. Dia bukan hanya melarang orang daripada syirik, tapi dia juga pelihara daripada syirik itu dekat kepada apa ni? Kepada umatnya. Dia telah tutup semua pintu-pintu. Bagaimana orang selepas itu boleh apa ni, masih mensyirikkan Allah SWT? Baik, maknanya kalau itulah keadaannya, maka mereka ni tidak mendapat manfaat daripada ajaran petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama ataupun nas yang pertama adalah Al-Quran. Dan kita tahu bahawa kebanyakan kitab ini dimulakan dengan apa ni? Dengan dalil-dalil daripada Al-Quran. Sebab masalah tauhid ni dalilnya paling banyak dalam mana? Dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran membahaskan tentang masalah tauhid. Daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Yang lain semua bukan Tuhan, lain semua hanyalah hamba Allah SWT. Mereka adalah Al-Alamin. Baik, dengan Maliki Yaumiddin, dia adalah pemilik hari pembalasan. Maknanya lepas tu ada apa ni? Ada hari pembalasan. Dan Allah lah pemilik. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian bawa dia, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, hanya kepadamu kami sembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini adalah tauhid, mengisahkan ibadat, meminta tolong hanya kepada Allah SWT. Sampai kita kepada surah Baqarah, Ali Imran, banyak betul ayat mengenai tauhid. Lebih-lebih lagi dalam surah-surah Makkah, okay. Sampai kepada Qul a'udhu bi rabbil falak, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul wallahu ahad, lagi tauhid. Katakan Allah tu apa? Esa. Ini nas, Allah satu je. Satu boleh makna selain daripada satu tak? Boleh makna dua. Ini namakan nas. Maknanya dia tidak mengandungi makna lain kecuali makna itu saja. Di sana ada beberapa kategori dalil-dalil. Ada yang nas, maknanya dia cuma ada satu makna je. Ada satu lagi zahir, dia boleh ada dua makna, tapi satu tu lebih kuat makna dia. Dan ada yang apa tu, yang mujmal, yang mana kita tak tahu mana satu yang lebih kuat. Baik. Jadi dalam ayat Quran ni ada dua, atau semua jenis tu ada dalam Al-Quran. Yang nas ada, yang zahir ada, yang mujmal ada, ataupun yang kita namakan mungkin sebagai mutasyabihat, mungkin sama-sama, tak berapa jelas. Jadi orang yang menemui ayat-ayat Al-Quran yang tidak begitu jelas, senang aja, apa dia buat? Dia kembalikan maknanya tu, dia tafsirkan dengan ayat-ayat yang jelas. Al-Muhkamat, Hunna Ummul Kitabi, itulah induk daripada kitab. Nah, balik kepada ayat ini ataupun dalil pertama adalah firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu. Jadi ada sesungguhnya. Sebenarnya sesungguhnya banyak tu. Dia ada laqad, dia qad pun dah boleh, qad ja'akum pun dah sesungguhnya. Tambah lagi dengan la lagi. Jadi ada dua pengukuhan di situ, laqad ja'akum. Kenapa nak kena kuatkan? Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul dan sebagainya. Adakah sebab orang yang mendengarnya itu ragu-ragu bahawa telah datang rasul kepada kamu? Jawabnya tidak, tapi nak apa? Nak berikan kepentingan terhadap apa ni? Perkara ini. Perkara ini amat penting. Sesungguhnya telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul. Siapa tu rasul? Apa mana rasul? Ni cerita panjang lah. Siapa tu rasul? Siapa tu nabi? Ingat lagi? Cerita panjang. Mana boleh ingat eh? Tu kena ulang, kena ulang. Okey. Jadi kadang-kadang kita laju, kadang-kadang kita pelan. Jadi gunakan waktu-waktu untuk tanya lah eh. Waktu tanya tu tanya. Kalau awak tanya, saya cakap aja. Baik, rasul adalah seorang lelaki, bukan wanita. yang apa? Yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya walaupun kepada mereka yang memusuhinya. Tak mau terima pun dia kena sampai. Kalau Nabi dia dapat wahyu, ada syariat, diperintahkan untuk menyampaikannya, tapi tak perlu nak sampaikan kepada orang yang memusuhinya. Itu adalah takrif yang paling tepat lah, yang mengumpulkan dalil-dalil. Ini nak cerita senang yang dikuatkan oleh Syekh Salih al-Syekh rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama muhaqqiqin. Walaupun ada definisi-definisi yang tradisional kan, ada Nabi itu tak dapat syariat baru ataupun dia dapat syariat tak diperintahkan untuk menyampaikannya langsung, dia diam-diam pun boleh. Tapi itu lemah lah, mana ada orang ada ilmu tak payah nak sampaikan itu lah. Ada kata Nabi dengan Rasul sama. Jadi yang baik itu adalah yang tadi itu. Jadi Nabi lebih banyak daripada para Rasul. Dan dalam Rasul tu ada 5 Rasul yang istimewa, yang digelar sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi yang memiliki azam. Azam maknanya kesabaran, kelebihan, istimewaan. Sebab apa ni, mereka diuji oleh Allah SWT dengan banyak ujian daripada kaum mereka dan mereka telah berjaya. Jadi mula daripada siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Tapi dia bukan yang paling afdal, walaupun dia dakwah paling lama mungkin. 950 tahun dakwah pada Tauhid. Dan yang mengikutnya amat sedikit. Itu yang paling sayang. Tapi kalau yang ikut tu sedikit, tapi tak masuk ahli keluarganya pun tak sayang sangat. At least ahli keluarganya apa ni? Ikut dia ni. Ahli keluarga dia pun tak ikut. Isteri dia tak ikut. Anak lelaki dia pun tak ikut. Kalau nak perempuan tak ikut masih boleh tahan. Cik, ini kalau ni lah, kalau diskriminasi. Anak lelaki, harapan betul tak? Harapan pun tak mau panjat gunung nak selamatkan daripada apa? Daripada bah. Gunung dia panjat pun tak lepas, tenggelam juga. Baik. Kemudian kita ada Nabi Ibrahim alaihi salam kan, bapa para nabi. Pun dia tak paling yang bukan yang paling afdal. Nabi Ibrahim pun kena uji. Dicampakkan dalam api. Allah SWT selamatkan dia. Dan sebelum itu dia dakwah macam-macam ya, tentang apa ni, bintang, nampak apa tu, bulan, nampak matahari. Dia kata ni Tuhan aku, Tuhan aku. Lepas tu dia kata apa, ni semua datang pergi, datang pergi. Mana boleh Tuhan sekejap datang, sekejap sekejap pergi. Bila aku nak, sekali dia tak ada. Macam mana? Kalau sembah bulan, problem. Sembah malam je, betul tak? Kalau sembah matahari, siang aja boleh jumpa. Kalau bintang lagi, hilang-hilang. Bintang ada selalu, hilang-hilang. Tak tahu bintang kejora, North Star. Tapi siang dah tentu tak nampak. Banyak sembah bintang dulu. Sampai sekarang ada orang sembah bintang. Jadi akhirnya dia kata dia sembah apa ni, ini wajah tu wajah lillazi fatarass samawati wal arda hanifah. Aku menghadapkan wajahku kepada siapa? Yang menciptakan langit dan bumi ni semua. Kemudian kita ada Nabi Musa alaihissalam. Dah berapa dah? Dah 3. Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam banyak diuji oleh Bani Israel kaumnya, macam-macam. Sampai apa ni, sifat peribadinya pun kena juga. Ada yang kata dia tak mau mandi dengan apa ni, dengan Bani Israel ramai-ramai, sebab ada aib pada kemaluannya. Macam gitu pun ada. Cuba bayangkan. Orang kalau nak kutuk pun kutuk lah agak-agak. Nabi tau kena kutuk macam tu. Jadi akhirnya macam mana? Allah SWT bebaskan dia daripada tuduhan. Satu hari dia mandi sorang-sorang. Baik, dia taruh baju di atas batu. Tahu-tahu batu tu macam ada kaki jalan. Bukan jalan, lari. Kalau jalan boleh kejar. Nabi Musa AS marah, kejar. Thawbi hajar, thawbi hajar. Itu dalam bahasa Arab, Arab dia payah tu. Thawbi hajar, macam mana nak Arab? Bajuku batu, bajuku batu. Maknanya apa dia panggil? Dia panggil batu, bajaku buat mari. Macam tu lah. Dia Arab dia mengandung pada makna. Baik, yang penting dia kejar. Dia kejar, dia tak sadar. Lama marah sangat. Sampai batu tu lari depan apa? Orang-orang Bani Israel. Mungkin kat kedai kopi ke, kat tepi jalan ke, kat mana. Nampak Nabi Musa AS bagaimana dia keluar daripada perut ibunya. Telanjang. Yang orang nampak tak ada kecacatan pada kemaluan. Itulah turunnya ayat Al-Quran. Apa ni? Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. Jangan jadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka Allah membebaskan beliau daripada apa yang mereka tuduhkan. Sebab hadis itu dalam Sahih Bukhari. Wa kana 'indallahi wajihah, dan adalah Nabi Musa itu wajihah, mempunyai jah, mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah Nabi Musa kena tak mau beriman sampai nampak Allah SWT dengan mata. Nampak Allah dengan mata, itu dia minta. Kalau tak ada, tak mau beriman. Nabi Musa minta juga. Habis apa jadi? Habis mati semua. Mati. Lepas tu hidup balik. Hidup balik la ilaha illallah. Hidup balik. Lepas tu suruh sembelih lembu. Macam-macam dia tanya. Dia tak tanya dulu warna apa. Dia tak tanya warna apa pun. Kau suruh kita sembelih lembu? Kau main-mainkan kita? Ha, itu dia cakap dulu. Itu dia. Kau main-mainkan kita. Nabi dia boleh cakap apa ni? Kau main-mainkan kita. Kita suruh kau minta pada Tuhan kau. Siapa pembunuh? Orang ni kan ada kes murder kat situ. Jadi tanya pada Allah SWT, siapa pembunuh ni? Kita nak tahu. Kau pergi suruh kita sembelih lembu pula. Kau main-main kan? Boleh cakap dengan Nabi macam tu. Itu dia. Itu bukti bahawa apa ni, kalau kita ni dapat perintah daripada Nabi, daripada Rasul, ikut aja, jangan banyak tanya. Walaupun kita tak fahamkan semua, kita boleh faham. Musa sabar aja. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada termasuk orang-orang yang jahil. Nah, lepas tu ditanyakan, apa tu warna apa? Dah sebutkan warna, tanya lagi ni jenis macam mana? Apa ni, muda tua lah. Muda tua dulu, lepas tu warna apa? Lepas tu dah jumpa semua. Apa tu yang apa? Yang cucuk tak, yang cucuk apa ni, yang bekerja kat ladang ke, yang tak pernah bekerja, lepas tu yang ada belang ke tak ada belang, dan macam-macam lagi. Sampai lagi hampir-hampir kata Allah SWT tak dapat jumpa lembu tersebut. Padahal lembu banyak. Pasal dia dah susah-susah-susah kan, makin model dia makin apa ni, makin susah. Nah, itu yang paling sahih yang ada pasal tu dalam Quran. Ada pun tentang dia lembu milik orang yang apa tu, seorang keluarga yang susah dan sebagainya. Tapi dia baik kepada, berbakti pada ibu bapa dia kan, dan cerita tu. Lepas tu akhirnya dijual dengan harga yang begitu mahal. Jadi itu riwayat-riwayatnya tidak apa ni, tidak dapat dibuktikan. Tapi yang sahih dah cukup dah dalam Quran. Yang itu Nabi Musa alaihissalam. Habis yang paling teruk sekali bila Fir'aun dah apa ni, dah ditenggelam kan, lepas saja daripada apa, daripada pantai, orang nampak apa, satu kaum tengah sembah patung, tengah iktikaf dekat patung. Mereka kata, buatkanlah kami patung sebagaimana diorang ada patung. Macam tu dia punya apa ni, permintaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lepas tu bila dipanggil oleh Allah SWT ke Gunung Tur Sina, baik, janjinya patut 30 hari, tetapi Allah SWT panjangkan sampai apa, sampai 40 hari. Jadi mereka patutnya terima Nabi Musa alaihissalam 30 hari ni, dah lambat. Dah lambat-lambat-lambat datang As-Samiri, dia kata Tuhan apa ni, Musa telah sesat, dia tak jumpa Tuhan dia. Sebenarnya Tuhan dia kat sini. Mana Tuhan dia? Ni dia, buat patung lembu. Lembu. Lembu lagi. Tapi kali ni anak lembu. Ijil. Dia dah buat daripada emas apa semuanya, tapi special lembu dia apa ni? Ada lubang. Bila kena tiup angin dia macam keluar suara. Wah, Tuhan kalau buat patung keluar suara macam Tuhan lah tu. Lepas dia ambil Musa sesat, tak jumpa Tuhan. Tuhan dia dekat sini. Boleh percaya. Padang tawang, orang sembah, orang sujud apa semua. Nabi Harun masih ada lagi pun. Nabi Harun masih ada lagi. Tapi Nabi Harun tak boleh buat apa-apa. Pasal kalau dia cakap dia perang dengan itu, nanti tiba-tiba perang, mati semua. Jadi dia sabar dulu, tunggu sampai Nabi Musa balik. Nabi Musa dah tahu ke belum tahu tentang apa yang berlaku kaumnya? Dah tahu dah, kat atas dah tahu. Allah dah kasih tahu dah. Tapi belum apa-apa lagi. Dia punya reaction tak teruk sangat. Bila sampai dia nampak kaum dia dengan sembah patung tersebut, lauha tu apa tu, batu yang ada wahyu Allah SWT tu, kitab Taurat tu, dia campak kan. Sebab apa? Tak sama dengan kita dengar, dengan kita nak, kita nampak. Terbutir dengar dengan apa ni, dengan nampak, nampak lagi kuat dia punya evidence dia. Dia marah betul. Dia tarik apa tu, janggutnya Nabi Harun AS. Kenapa engkau ingkar perintah aku? Aku suruh jaga orang, suruh gini. Kenapa kau tak stop mereka? Lepas tu Nabi Harun pun kasih excuse dia. Dan akhirnya apa tu, dia pun menghadapi apa tu kaumnya. Samiri kena hukum. Samiri siapa? Yang buat patung tersebut. Tanyakan, kenapa engkau buat gini? Dia kata apa? Oh, aku nampak apa ni, asar, yakni bekas tapak kaki Rasul. Katanya ni adalah bekas tapak kaki Jibril. Dia pernah nampak bila letak je dekat mana-mana, macam hidup, macam hidup hijau dan sebagainya. Jadi aku fakabat tu min fa akhadtu bi kurama min qabdatir rasul, aku ambil bekas tu, aku campurkan kat dalam apa tu, buat patung tu, jadi nampak macam special. Demikianlah apa ni jiwa aku yang kotor tu apa, wa kadzalika sawwalat li nafsi, tu dalam surah Taha. Maka dia buat tu memang sengaja lah, nak sesatkan manusia. Maka Nabi Musa AS kata, kau punya hukum adalah kau kena keluar dari negeri ni, dan kau tak akan kau akan cakap la misas, la misas tak boleh pegang, tak boleh pegang aku, tak boleh pegang aku ni, tak ada orang boleh pegang aku. Maknanya habis dia, dia bersendirian. Itu patungnya tu di dihancurkan dan ditenggelamkan, campakkan dalam, dibakar, dimasukkan dalam dalam laut. Nah, supaya nampak semua Bani Israel, Tuhan kamu ni bukan Tuhan betul, dah kena bakar dan masuk ke dalam laut. Semua ada ada makna-maknanya di situ. Tu Nabi Musa AS. Tapi mereka terus lagi ikut lagi, ikut lagi, ikut lagi. Dah sampai nak pergi masuk Palestin, Allah perintahkan, mari kita masuk Palestin. Mesti menang punya. Depan kita, kita punya apa ni, leader, Nabi. Tapi dia kata, engkau pergilah. Mana boleh. Kat dalam tu ada Qauman Jabbarin. Ada orang kuat-kuatnya. Kita takut, kita mau lembik-lembik. Kami tak akan masuk. Sampailah, diorang keluar. Macam mana diorang nak keluar? Kalau korang tak masuk, pergi jihad. Suruh jihad, tak mau. Lepas tu ada juga yang apa tu kata, kita pergi, kita mesti menang. Mereka kata tak mau juga, engkau dengan Tuhan kau pergi perang, kita nak duduk sini. Macam gitu kaum Nabi Musa, sabar, sabar. Jadi hukum dia apa? Korang tak mau keluar kan jihad, kamu duduk kat situ, kamu tak boleh, tak boleh keluar kat padang pasir ni, sesat. Orang kata tempat tu teh, tapi padahal teh tu maknanya apa? Sesat. Padang teh, padang, bukan padang air teh, Cameron, apa, padang apa? Padang sesat. Jadi mereka tak boleh keluar 40 tahun. Tapi itu pun mereka dapat apa ni? Makan daripada daripada langit, madu dapat, dapat apa tu, burung, manna wa salwa, subhanallah. Lepas 40 tahun baru mereka dapat masuk Palestin. Jadi banyak apa ni ujian Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Tapi yang paling apa, lepas tu Nabi Isa AS, sampai mereka nak bunuh dia, sampai pada Nabi Muhammad SAW, ini lima apa ni, ulul azmi minar rasul. Perkara ini harus kita sampaikan selalu kepada kepada masyarakat, pada orang ramai, eh, tentang rasul-rasul, kerana mereka punya dakwah tu semua sama, semua sama. Bahawa kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kita apa ni, kita beriman kepada Nabi SAW, kita beriman pada Allah, kita beriman pada rasul-rasul semuanya. Jadi kita nampak bahawa risalah tauhid ini, risalah apa ni, risalah sejagat kita katakan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Kita semua umat yang yang satu sebenarnya, daripada sudut apa? Tauhid. Mungkin syariatnya berbeza-beza. Baik, balik kepada ayat tadi. Seorang rasul daripada kaummu sendiri. Min anfusikum. Ada qiraat min anfasikum. Dibaca oleh Imam Zuhri dan lain-lain lagi. Ada tak kat sebelah? Saya rasa ada. Baik. Kalau anfusikum daripada kaummu sendirinya, daripada golongan Quraisy, daripada orang Arab yang cakap bahasa kamu, bukan orang luar. Tapi kalau min anfasikum, maknanya yang paling berharga, anfas maknanya yang paling mulia dari daripada kalangan kaummu sendiri, daripada kamu. Dan memang dua-dua maknanya sah, maknanya betul. Baik. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz maknanya berat, keras, terasa olehnya. Ma'anittum anatam, maknanya yang menyakitkan kamu, apa juga yang menderitakan kamu, maka rasul itu akan rasa berat, macam dia juga yang rasa sakit. Harisun alaikum, amat menginginkan untuk kamu, tapi tak disebutkan inginkan apa. Sebab tu dalam bracket apa dia? Keimanan dan keselamatan dan macam-macam lagi yang kita boleh tafsirkan. Semuanya balik kepada apa? Yang baik untuk kamu. Harisun alaikum, dan tentulah yang paling baik yang dia ingat, inginkan untuk umatmu, umat kamu, umat umatnya adalah keimanan. Sebab itulah dakwah yang paling yang yang yang dilakukan sampai dia meninggal dunia. Baik, harisun alaikum. Amat belas kasihan. Bil mu'minina raufur rahim. Dia tak cakap raufur rahim bil mu'minin, tapi bil mu'minina dulu. Asalnya raufur rahim bil mu'minin. Kalau terjemah tak nampak, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Tapi dia punya terjemah betul, dengan orang-orang orang-orang mukmin dia maha penyayang dan kesian. Maknanya mukmin dihadapankan dulu. Itu mana? Itu balaghah. Jadi Rauf, Rahim juga adalah dua nama daripada nama-nama Allah SWT yang mulia. Dan Nabi SAW pun disifatkan oleh Allah SWT dengan sifat ini. Menunjukkan bahawa tak semestinya kita seorang itu sifat dia sama dengan sifat Allah SWT. Keadaannya sama, kaifiat dia sama, tak sama. Jadi penyayang, penyayang. Tapi penyayang Allah SWT dengan penyayang Nabi SAW tak sama. Jadi itu keadaan Rasulullah SAW. Dan ini dalil terhadap titlenya, bahawa Nabi SAW memelihara tauhid dan menutup semua pintu apa yang menuju kepada syirik. Tentulah sekali. Kemudian hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum kuburan. Macam mana nak jadikan rumah sebagai kubur? Satu cara apa dia? Ambil mayat, tanam dalam rumah, jadi rumah tu apa? Kubur pula lah. Kata, adakah itu sahaja maksud dia? Ataupun bukan, itu bukan maksud dia. Itu antara maksud dia lah. Memang dilarang kita tanamkan mayat dalam rumah. Apa salah? Selain daripada larangan ni, tetapi apa agaknya illah dia? Kalau mayat dalam rumah macam mana? Nanti kita makan, kita ketawa. Kita apa ni? Kita apa tu, pekik pekau dan apalah yang kita buat dalam rumah. Tanggalkan pakaian dan sebab apa semuanya. Perkara yang kita lakukan ni, kalau kita pergi perkuburan luar, kita boleh buat tak? Patut tak buat? Tentu dia tak buat. Kita tak pekik-pekik kat situ. Jadi memang tak sesuai daripada sudut apa ni, sudut makna. Tapi maksud di sini adalah jadikan rumah-rumah kita sebagai seperti yang di tanah perkuburan. Iaitu tidak kita lakukan ibadat-ibadat di dalam rumah-rumah kita. Jadi rumah kita kosong, sunyi daripada ibadat. Tak ada solat, tak ada zikir, tak ada baca Quran, tak ada baca kitab ilmu, tak ada apa pun. Jadi macam kubur. Menunjukkan bahawa apa? Kubur ni tak ada apa? Tak ada ibadat padanya. Sebab tu salah besar orang yang apa, pergi kubur untuk baca Quran. Patutnya pergi mana? Pergi rumah. Ataupun pergi rumah pula, pergi masjid ataupun di rumah. Begitu juga dengan solat. Nabi SAW ada bersabda apa? Afdalu solatil mar'i fi baitihi illa al-maktubat. Sebaik-baik solat seorang itu adalah di rumahnya. Di rumahnya kecuali apa? Kecuali yang wajib. Yang wajib aja. Apa ni, tak afdal buat kat rumah tapi buat di masjid. Lepas tu balik ke kita solat di rumah. Mesti ada sedikit solat di rumah. Dan hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW umum. Walaupun masjid tu masjid yang ada kelebihan. Seperti masjid apa? Masjidil Haram. Seperti masjid Masjidil Nabawi. Ataupun Masjidil Aqsa yang ada pahala lipat ganda kalau kita solat dalam. Solat di rumah lebih baik daripada solat apa ni? Di sana, di masjid-masjid ini. Kalau dia adalah solat apa? Kalau dia solat sunat. Kalau solat sunat, baik solat dia. Kalau dia ada orang tinggal hotel, baik balik hotel untuk solat sunat. Macam itulah maksud dia. Umum. So, Nabi SAW ketika itu ada di Madinah. Dan masjid Nabi ada kat depan. Kalau betul, melainkan solat di masjid-masjid ini, Nabi tentu akan cakap, solat yang terbaik, walaupun sunat ke wajib, semuanya baik dilakukan di masjid-masjid yang ada kelebihan ini. Wallahualam. Ini menunjukkan ada perintah ataupun galakan untuk kita makmurkan rumah-rumah kita dengan ibadat. Jadi jangan asyik datang masjid untuk solat aja, kat rumah tak buat. Dan janganlah jadikan kuburanku qabri aidan, sebagai tempat perayaan. Aid, kita pun tahulah Aid, Aidul Fitri kita ada. Hari raya apa? Buka puasa lah. Yang ni selepas Ramadan. Kemudian kita ada Aidul Adha, iaitu hari raya menyembelih kurban pada 10 Zulhijjah. Ada lagi Aid lagi tak lain? Aid apa lagi ada? Aid Maulid ada? Tak ada? Aid Isra' Miraj? Aid Nisfu Syaban? Aid Awal Muharram? Ada lagi? Aid? Apa ada? Tak ada. Nabi SAW syariatkan kita dua raya saja. dua hari raya tak ada lagi. Menunjukkan hari raya ni bukan apa, bukan adat kebiasaan, tapi dia adalah ibadat. Sebab Nabi SAW yang tetapkan ini aib kamu, digantikan dengan dua hari raya ni. Sebab dulu zaman jahiliyah ada banyak hari raya, Nabi SAW gantikan. Allah, dia kata Allah gantikan untuk kalian dua hari raya ni. Dan dalam hari raya ni pun bukan sembarang-sembarang juga. Dalamnya ada ibadat juga, membesarkan, mengagungkan Allah SWT. Ada takbir, ya tidak? Ya. Ada solat berjemaah, ada sembelih kurban dan lain-lain. Jadi hari raya itu asal makna, jangan jadikan kubur sebagai hari raya. Apa maknanya? Apa kita boleh faham? Kita buat apa kat kubur tu? Atau apa kita apakan kubur tu? Kita letak lampu laklit? Okey, itu salah satu mungkin juga. Tapi zaman dulu tak ada lampu laklit. Takkan nak lilin tu tutupkan, lepas tu buka tutup yang pakai lilin zaman dulu. Tak tahu ada teknologi zaman dulu tak tahu. Jadi diorang biasa je, diorang punya hari raya. Nah, suka-suka di kubur, adakah itu maksud? Ha, jadi sebab itu susah kalau kita tak apa ni, tak ada kaedah mentafsirkan hadis ni. Kita kena kembali kepada alat, iaitu alat bahasa. Itu apa maknanya dari sudut bahasa? Sebab Nabi SAW cakap apa ni? Dia cakap bahasa apa? Perancis? Cakap Jawa ke? Cakap apa ni? Cakap Arab. Jadi kita kena lihat dalam bahasa Arab, Aib tu apa eh? Baru kita tahu nak itu makna dia. Jadi Aib maknanya apa? Perayaan itu terjemah. Oleh kerana saya rasa ada dalam kitab ni, kita pergi pada kitab. Muka surat 479 eh. Ada dekat situ, wala taj'alu qabri'idan ke atas tu. Dan janganlah kamu jadikan kuburan tu sebagai tempat perayaan. Jadi dia bawa nukilan daripada seorang alim, Syekhul Islam. Siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wafat pada tahun 600-an Hijrah. Kata al-'aib, yakni kalimat al-'aib merupakan kata benda, yakni sebutan terhadap pertemuan umum, ijtima' al-'am. Yakni perkumpulan yang umum. Kalau perkumpulan kecil-kecil, biasa kita tak panggil eid lah. Meeting-meeting kecil-kecil ni tak ada apa-apa. Tapi perkumpulan yang ramai, besar sekali. Yang kembali terulang, itu dia. Jadi dia ada pertemuan, perkumpulan orang-orang, dan juga dia ada diulang-ulangkan. Yang enam. Bagaimana dengan hari Jumaat? Hari Jumaat. Ada hadis yang mengatakan bila bertemunya dua hari raya, ini apabila hari raya pada hari Jumaat. Dia ada hari Jumaat dia dikira. Hari Jumaat dikira id daripada sudut lain lah. Dia tidak seperti dua hari raya tu. Nah, dari kebesaran apa ni Islam, sudut kita kumpul juga tiap-tiap minggu untuk kita dengar khutbah dan sebagainya. Tapi tidak sama dengan dua Eid tadi. Tidak sama dengan Hari Raya Idul Fitri dengan Hari Raya Idul Adha. Walaupun dari sudut apa ni, secara apa ni kasar kita boleh namakan dia Eid, pun ada juga terdapat dalam hadis tadi. Tapi tak ada keistimewaan yang terdapat dalam apa Idul Fitri dengan Idul Adha. Banyak ada disebutkan dalam hadis-hadis. Kalau kita nak katakan ada tiga Eid, yalah tiga lah. Yang penting ada dalil baru dia jadi apa? Hari raya. Kalau tak ada dalil, awal Muharram ada dalil, kita boleh ambil ni hari raya. Kalau tak ada, tak ada. Itu je senang. Hari Jumaat ada dalil? Hari Khamis ada? Tak ada, sudah. Hari Rabu tak ada. Tapi yang penting sini kita nak dengar apa kata ulama tentang kalimat makna kalimat Eid. Jadi dia kata benda, orang kumpul secara umum, dan dia kembali terulang, itu dia. Dia berulang-ulang menurut kebiasaan. Menurut kebiasaan. Okay. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja, tak apa, hari Jumaat lalu dekat mana cukup-cukup nak pergi ziarah kubur tak apa. Ataupun kubur Nabi SAW contohnya. Boleh. Tapi kalau sengaja, tiap-tiap Jumaat pergi, tiap-tiap raya pergi, lepas subuh mesti nak pergi, masuk masjid Nabi mesti nak pergi kubur, keluar masjid nak pergi kubur dulu baru balik, itu dah cerita lain. Itu dinamakan apa? Berulang-ulang. Jadi Yang ini dah menurut kebiasaan, itu aib. Baik kembali dengan kembalinya tahun. Setiap tahun kita pergi, walaupun sekali hari raya juga. Sebab Aidul Fitri setahun sekali, Aidul Adha setahun sekali, ataupun seminggu seperti Jumaat, ataupun sebulan sekali kita pergi, dan lain-lain sebagainya. Nampak? Jadi dia berulang-ulang ikut masa. Itu kata Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jadi ada i'tiyad, nama i'tiyad dia daripada ada ya'udu, pulang ataupun kembali. Di tempat tu kubur kita pergi. Pergi. Ibn Qayyim rahimahullah berkata al-'id adalah satu yang biasa didatangi dan dituju, berupa masa ataupun tempat. Masa ataupun tempat. Jadi ini lebih detail lagi lah, hampir sama dengan kata-kata gurunya. Al-'id diambil dari kata al-mu'awadah, itu dia, dan al-i'tiyad. Jika berupa nama tempat, yakni al-makani, maka ialah tempat yang dimaksudkan di dalamnya untuk berkumpul, walaupun sekali. Dijadikan tempat ibadah dan sebagainya, sebagaimana Masjidil Haram. Mungkin orang tu pergi sekali je Masjidil Haram untuk buat haji. Semua apa ni, semua hidup dia. Tapi itu juga adalah Eid. Masjidil Haram adalah Eid. Mina, Muzdalifah, setahun sekali je. Dengan setahun sekali ada semua hidup sekali. Padang Arafah. Sekarang pergi Padang Arafah apa yang ada? Tak ada orang. Tak ada orang, saya rasa tak ada orang. Tak ada orang nak tinggal kat situ. Baik. Dan Al-Masyair di Muzdalifah, yang dijadikan oleh Allah sebagai Eid bagi kaum Hunafa, yang ini orang-orang yang lurus, orang-orang Islam. Begitu juga dengan syariat Nabi Ibrahim. Sebagaimana pula dia menjadikan hari-hari ibadat itu di tempat-tempat tersebut sebagai Eid. Hari-hari tersebut tu pun Eid. Nah, kaum musyrikin juga pernah mempunyai beberapa Eid yang terkait dengan masa dan tempat. Namun tatkala Allah mendatangkan Islam sebagai agama, maka dihapuskanlah macam-macam Eid tersebut dan digantikan bagi kaum Hunafa dengan hari Aidul Fitri, Aidul Nahar ataupun Adha, dan hari-hari Mina, hari-hari Tashrik. Sebagaimana diberikan ganti kepada mereka atas macam-macam Eid kaum musyrikin yang bersifat tempat, dengan Kaabah, Mina, Muzdalifah, Arafah dan Masya'ir. Mereka ada tempat-tempat lain yang mereka datang berkumpul, digantikan dengan yang disebutkan tadi oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini dari sudut bahasa. Baik, dan disokong oleh apa ni, sejarah. Jadi jangan tafsir, jadi tak apa ni, kita tak boleh terima tafsiran-tafsiran lain. Jadi bila Nabi SAW kata jangan kamu jadikan kuburku sebagai Eid, dan Nabi SAW ketika tu dah ada kuburnya belum? Mana ada orang masih hidup dah ada kubur, dah standby, tak tahu dia dah tempah belum lagi, maknya akan datang lah. Dan ini menunjukkan Nabi SAW belum lagi meninggal dunia, umat dia akan datang, dia jaga juga. Dia bukan hanya jaga umat yang ada depan dia, sahabat-sahabat, juga umat yang akan datang. Nabi SAW dah ingatkan dah. Ini menunjukkan dia apa ni, harisun alaikum. Dia amat apa menginginkan kebaikan untuk kamu semua. Jangan jadikan perkuburan ini sebagai Eid, yang ini tempat yang kamu datang selalu. Ya tidak? Itu yang kita boleh faham. Padahal apa hukum menziarahi kubur secara umum? Sunat. Nabi SAW perintahkan pula. Maksudnya sunat. Masih baik tak wajib? Sebab apa? Untuk mengingatkan akhirat. Dari hati jadi lembut. Tengok orang dalam dunia, dia akan teringat bahawa dia juga akan masuk kat dalam tu. Dan macam itulah, tak ada orang lagi nak apa ni, nak apa, nak temankan, nak apa semuanya, dia tak boleh bangun balik. Cerita je, dalam cerita je, movie boleh apa, boleh bangun balik. Bila kucing naik ke apa semuanya, langkah dia boleh, dia bangun balik. Orang baca dia boleh bangun balik. Orang minta nombor boleh keluar nombor lagi. Nah. Yang betul ni tak, tak ada. Dah masuk tak boleh keluar. Dan semua orang pasti masuk. Sunat hukumnya. Dan juga kita beri salam pada ahli kubur, dan kita doakan untuk mereka supaya mereka dapat maghfirah daripada Allah SWT dan sebagainya. Kubur Nabi tentulah lebih-lebih lagi kita apa ni, kita patut ziarah. Tapi kita lihat Nabi SAW larang kita selalu ziarah kubur. Lain tidak kecuali disebabkan apa, memelihara tauhid. Sebab nanti lama-lama ziarah akhirnya apa? Sembah kubur Nabi SAW. Dan itu pun dah berlaku lah. Baik, wasallu alayya. Kita boleh lihat daripada kitab ni pun, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Tapi ucapkanlah doa salam ataupun selawat kepadaku. Salu diterjemahkan sebagai doa salam. Tapi asal dia selawat lain, beri salam lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lain lah, selawat lain, taslim lain. Jadi apa makna selawat? Kita selalu baca. Apa makna selawat? Dalam solat kita baca dalam tasyahud. Apa makna? Semoga Allah apa? Berikan apa? Kesejahteraan tu beri salam. Selawat? Pengampunan? Tak. Allahumma ghfir li Muhammad tu baru pengampunan. Jadi selawat daripada Allah SWT adalah pujian daripada Allah SWT. As-sana daripada malaikat, doa kepada Allah untuk berikan apa ni, rahmatnya, berikan terdata ketinggian darajat dan sebagainya, mana-mana yang boleh. Baik, sebab tu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selawat atas Nabi. Tentulah selawat Allah dengan selawat malaikat tak sama. Faham? Kemudian ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah atasnya dan berilah salam kepada. Salam minta apa, kesejahteraan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua memang ada. Dan Nabi SAW beri pujian atau nak pujian malaikat. Malaikat minta malaikat tak puji. Malaikat minta kepada Allah SWT berikan apa, rahmat Allah SWT kepada Nabi SAW. Dan mana-mana gitulah. Doa pada Allah untuk Nabi. Kalau Allah nak doa lagi apa? Allah yang kasih kasih pujian pada Nabi SAW. Orang beriman pun sama macam malaikat. Sama. Minta Allah rahmatkan Nabi SAW. Jadi asal makna solat, selawat ni adalah doa. Tapi oleh kerana Allah tak boleh doa, jadi dimaknakan dengan apa? Pujian. Macam mana boleh selawat nariah? Selawat nariah, selawat api, selawat badriah, selawat bulan badar. Selawat apa lagi? Selawat badri, selawat fatih, selawat nariah. Fatih, solat buka. Selawat buka apa? Saya boleh terjemahkan lah apa benda dia dalam selawat tu. Yang kita tahu selawat Ibrahim ni, ya. Pasal dalam dia ada selawat pada Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim AS. Itu yang Nabi SAW ajar kita untuk kita baca dalam solat. Yang lain tu ada tak Nabi SAW ajar? Sahabat pun tak ajar. Makna dia pula tak betul. Makna dia salah banyak. Pasal saya tak hafal. Kalau saya hafal, saya memang dah sampaikan. Malas nak hafal. Mungkin satu hari tak, mesti hafal juga. Tapi ada dia, saya ingat makna dia. Al-Fatih tu, lebih-lebih Al-Fatih tu nak apa ni, yang membuka kesulitan apa semuanya. Jadi makna-makna yang apa, yang tak betul kat dalam tu. Baik. Walaupun asalnya solat ni semua boleh, ni selawat ni semua boleh dengan apa-apa apa-apa lafaz pun, yang penting kita nak kena tahulah dia ibadat. Asal dia ibadat, kita buat dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang paling baik. Walaupun dalam sudut bahasa boleh. Kemudian jangan terlebih-lebih, melebih-lebih dalam apa ni, beri selawat. Kita boleh beri selawat kepada Nabi Muhammad wa rasulina wa syafi'ina, bolehlah. Ad-da'i ila ridwani, dan kita, dan yang sekuama macam itulah. Yang ni sifat-sifat Nabi SAW yang benar sebagai dia seorang rasul, abdi, Allahumma salli ala Muhammad abdihi wa rasulihi dan sebagainya. Ada orang tambah dengan apa tu, Nabiul Ummi. Wah, Nabiul Ummi tu ada lain macam sikit lah, tapi masih boleh lagi lah, masih boleh asal. Tapi jangan sampai Nabiul Ummi je yang kita selawatkan tu, kan ada orang selalu suka selawat tu kan, Nabiul Ummi, yang itu tu yang favorite tu. Ala ali wa sahbihi wa sallim. Kemudian solat dia lebih baik daripada selawat Ibrahim. Tak ada pula orang baca selawat yang dalam dalam sembahyang tu. Jadi yang kita nak adalah selawat yang maknanya betul, tu asal dia. Dan yang ikut sunnah adalah yang paling baik. Sama, okey, nah, balik pada masalah kita ni. Dan selawatlah ke atasku, yang ni kepada untukku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kamu sampai kepada aku di mana pun kamu berada. Apa maknanya? Jangan jadikan kubur aku tempat perayaan selalu datang. Kemudian selawat aja pada aku, sebab selawat kamu akan sampai pada aku kat mana pun kamu berada, walaupun kamu di rumah, walaupun kamu jauh daripada kubur. Aku tak perlu nak pergi kubur untuk beri solat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab itu tak pernah orang pergi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beri solat, beri selawat. Orang pergi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Beri apa? Selawat ke salam, beri salam bukan beri selawat. Selawat mana-mana boleh. Lepas solat, dalam solat, bila-bila boleh. Beri salam, ya, pergi kubur beri salam ada. Kita tak beri salam pada Nabi SAW daripada sekarang, daripada sini. Kita, kalau kita nak beri salam kepada orang dah meninggal dunia, kita pergi kubur dia. Kita doa kan daripada rumah boleh, tapi nak beri salam kita pergi kubur dia. Begitu juga sepatutnya Nabi SAW. Baik. Tapi yang apa ni, untuk Nabi SAW mereka ada perintah, berilah selawat dan salam, maknanya walaupun daripada rumah. Jadi Nabi SAW kata tak payah nak susah-susah tempat tiket apa semuanya. Baik, naik kapal terbang untuk pergi Madinah ziarah Nabi SAW di kubur, tak perlu. Kalau orang tanya apa sebab, sedangkan itu adalah benda yang baik, lain tak ada. Apa sebab dia? Jangan melampau-lampau terhadap apa ni? Terhadap kubur Nabi SAW. Sebab fitnah kubur ni besar. Dia adalah sebab orang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain sebab. Dan dia tidak menafikan bahawa kita mengagungkan Rasulullah SAW, sama dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Tidak. Dia tak menafikan kecintaan apa ni umat Nabi SAW kepada Nabi mereka. Tidak. Dia tak sepertinya pergi ziarah tu baru tunjukkan kita sayanglah dengan Rasulullah SAW dan sebagainya. Dia dah sampai ke kubur, nangis-nangis, khusyuk, angkat tangan semua. Lepas tu lebih khusyuk daripada dia di hadapan Allah SWT. Lepas tu ada sampai sapu-sapu dia punya apa, pasal dah tak dapat kubur, dapat dia punya besi tu pun jadi. Sampai letak muka dekat pipi kat apa, dekat besi tu, letakkan perut dada macam dekat Kaabah kan ada, multazam macam tu. Meraung-raung dan sebagainya. Itu baru cinta Nabi SAW, mengagungkannya. Kalau orang tak buat gitu, tidak Wahabi. Nabi SAW kata apa? Jangan pergi, jangan pergi ni. Nak beri solat, ya betul. Nak beri salam, boleh. Mana-mana pun boleh, sebab dia akan sampai kepada aku. Macam mana boleh sampai? Kalau masih hidup, kalau telah setelah wafat, ini satu perkara yang gaib. Tapi kalau kita tak tahu pun, kita beriman aja kan. Tapi memang ada hadis, ada hadis bahawa apa ni, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi ini, yuballighuni apa ni salata ummati au salama ummati, saya tak ingat. Mereka akan menyampaikan kepadaku salam ataupun selawat umatku. Jadi malaikat yang sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dapat, dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat, dia boleh jawablah. Jadi tak perlu kita pergi saat ini. Kemudian hadis yang berikutnya, tadi hadis Abu Hurairah. Hadis tu apa, apa derajat hadisnya? Hadisnya sahih, tak ada ragu-ragu lagi. Hadis Abu Daud dengan sanad hasan. Kenapa hasan tak sahih? sebab ada satu perawi namanya Abdullah bin Nafi'. Itu je. Ada yang kata dia bagus, ada yang kata dia tidak. Ada 2-3 orang. Ada dalam kitab tak salah je. Muka surat 480. Adapun hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini dia hadis dia. Dan lainnya dari Abdullah bin Nafi' As-Sa'ir. Dia berkata, Ibnu Abi Zaid memberitahukan kepadaku dari Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah. Lain-lain perawi datang daripada perawi Bukhari dan Muslim. Melainkan Abdullah bin Nafi' ini ada problem sikit. Perawinya adalah thiqah dan masyhur. Akan tetapi Abdullah bin Nafi' menurut pendapat Abu Hatim Ar-Razi, dia bukan Al-Hafiz. Dia tak hafal lah. Ada riwayatnya yang baik, ada pula yang jelek. Tapi bukan dia aja, apa ni, bukan ini disepakati ya. Ibnu Ma'in pula, Yahya bin Ma'in, seorang ulama jarah ta'dil, dia thiqah. Okey, dia boleh percayai. Abu Zu'a berkata, la ba's, tidak ada apa-apa. Ini juga ulama. Dan Syekhul Islam rahimahullah taala berkata, perawi seperti ini jika dalam hadis yang diriwayatkannya terdapat syawahid, hadis-hadis penguat lainnya dari sisi sanad, maka diketahui bahawa ia adalah hadis mahfuz yang dipelihara. Maknanya yang sahih. Hadis ini memang memiliki syawahid yang banyak sekali. Begitu juga kata Al-Hafiz Ibn Abil Hadi, yang anak murid kepada Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, hadis tersebut adalah hadis hasan yang sanadnya jayyid, bagus. Ia juga memiliki syawahid yang dapat mengangkat kualitasnya menjadi tingkatan sahih. Jadi memang dia hadis sahih li ghairihi. Kalau perawi tadi tu okey betul, memang dia hadis sahih. Jadi sikit je dia jadi hasan. Baik. Kita balik semula muka surat berapa tadi? Bawah 479. Wa'an Ali ibn al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة. Maksudnya Ali ibn al-Husain. Di sini taruh RA radhiyallahu anhu, tapi dia bukan seorang sahabat . Tapi ini mungkin kerana kedudukan beliau. Ali bin Husain ni adalah Zainul Abidin yang masyhur, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara apa ni tabi'in yang paling hebat apa ni pada zamannya. Jadi dia kata dia telah melihat seorang lelaki datang ke salah satu celah furjatan pada kuburan Nabi SAW. Bukan kubur berlubang, dia masuk ke situ. Kubur tu kat dalam. Dalam mana? Kubur Nabi SAW kat mana? Dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam rumah. Mungkin rumah ada pintu, ada apa lagi? Tingkap. Kalau pintu dah masuk semua. Ini dia masuk separuh aja. Mungkin kepala aja dia masukkan. Jadi kemungkinan besar ni tingkap lah tu. Jadi apa dia buat? Dia masuk dekat situ dan dia berdoa. Maknanya muka dia kalau masuk sebahagian badannya menghadap ke mana? Ke kubur. Dan belakangnya mesti menghadap ke kiblat. Jadi dia berdoa, faya doa. Agak ada doa daripada siapa? Pada kubur ke pada Allah? Lagi ni. Pada Allah. Macam mana kita tahu dia tak sebut kat sini? Tapi kita agak aje. Sebab apa ni, zaman bila ni? Zaman sekarang ke zaman dulu ni? Zaman tabi'in. Biasa mana orang buat syirik zaman dulu? Itu yang kita sangkakan lah. Zaman salah. Jadi dia doa kepada Allah SWT. Tapi kenapa dia doa, dia masukkan badan dia dalam celah tu? Tak ada sebab lain kecuali apa? Nak ambil berkat daripada kubur tu. Ini dalil paling penting ni. Kalau betul bagus ni, mesti dia kata bagus kau buat ni. Kau dapat pahala besar, kau dapat syafaat Rasulullah ke apa yang itulah. Tapi kita dapati cicit Nabi SAW ni kata apa? Maka dia pun melarang orang itu. Fanahahu. Dia tak sebutkan lafaz macam mana dia larang. Tapi daripada sudut apa ni? Narration je. Dia melarang. Mungkin dengan keras, mungkin dengan apa semuanya. Kemudian larangan ni mungkin haram, mungkin apa? Makruh. Tapi kalau larangan daripada salaf, biasanya haram. Kalau Imam Syafi'i kata ana akrahu kaza wa kaza, aku tak suka, maknanya biasanya haram. Bagaimana mazhab Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang penting dilaranglah, dia tak endorse. Dan dia kata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar daripada bapa aku. Siapa bapa dia? Al-Husain ibn Ali, sahabat Nabi SAW. Husain yang akhirnya apa ni, dibunuh oleh Al-Hajjaj, dipotong kepalanya di Karbala, yang sampai orang sambut 10 Muharram tu, kalau cikgu dia sambut entah apa, meratap kesyahidan Imam apa, Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Hasan dan Husain sayyida ahli jannah, sayyida syababi ahli jannah, penghulu, ketua pemuda-pemuda ahli syurga. Pasal mereka wafat apa ni, waktu umur yang muda. Al-Hasan dan Al-Husain. Ini Al-Husain, aku dengar daripada bapa aku, dari kakek aku, dari datuk aku lah, iaitu Ali bin Abi Talib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad ni sanad, sanad best punya lah ni. Ni sanad best. Kenapa? Siapa ni? Zainul Abidin, seorang tabi'in, imam, banyak ibadat, thiqah, dapat daripada Al-Husain, sahabat bapa dia, dapat daripada Ali bin Abi Talib, khalifah, dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kan. Maknanya semua daripada keluarga punya. Tak ada jauh-jauh punya, semua daripada keluarga. Kalau kita jumpa sanad, saya dengar daripada guru. Guru kat mana? Yaman. Yaman. Dengan saya dengar daripada bapa saya. Mana agak-agak orang percaya, yang dengar daripada guru kat Yaman ke dengar daripada kat rumah bapa sendiri? Bapa lah, sebab apa? Dekat, senang jumpa. Bapa pun selalu kasi ajar guru kat Yaman, guru kat Mesir ke, mana-manalah. Mana lagi kuat tu maksud dia? Kat rumah. Tak sahabat. Lepas tu bapa pula dengar daripada datuk pula. Itu satu-satu family. Hari-hari jumpa, makan sama, apa semuanya. Kan dia ajar anak dia. Jadi sanad macam ini bagus sebenarnya. Kau dapat daripada keluarga-keluarga. Kalau perawi-perawinya orang yang dipercayai, memang tak ada masalah. Dari Rasulullah SAW. Ini Ali bin Abi Talib dengar daripada Rasulullah SAW. Beliau telah bersabda, la taj'alu qabri 'aida. Sama juga, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai 'aida. Tempat perayaan ni, itu terjemahan lah. Maksud dia apa? Datang selalu. Kan kita dah tafsir kan? Itu mana eh, berulang-ulang, berkumpul. Wasallu alayya, dan ucapkanlah doa selawat kepadaku. Itu asal dia. Kerana sesungguhnya doa salammu akan sampai kepadaku di manapun kamu berada. Inilah yang diajar kepada lelaki tersebut. Buat apa nak doa kat situ? Kau kalau buat macam ini, apa yang kau telah lakukan? Kau telah jadikan kubur Nabi SAW sebagai apa? Sebagai Aid, sebagai tempat selalu datang perayaan lah. Dan lagi besok lusa kau akan jadikan tempat ni berhala, jadi wasaran, seperti hadis sebelum tu, bab sebelum ni. Jadi dia gunakan dalil ini untuk melarang orang pergi. Patutnya orang datang ziarah bapak kita, datang ziarah nenek moyang kita, bangga kan kita kan? Terima kasih banyak datang. Kalau tak kita, nanti datang lagi eh. Betul tak? Pasal keluarga kita sendiri, ini bukan sebarang orang, tak, nenek moyang kita. Tapi mereka kata, jangan buat gini. Dia larang. Lepas tu bawa hadis Nabi yang dalam kubur tu cakap, waktu dia hidup, jangan jadikan kubur aku tu tempat perayaan. Ini daripada nasab keturunan Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Yang kalau orang kata nama Said, Said dia oranglah paling semula-mula Said ni lah dia. Kalau dia Syarif, dia lah semula-mula Syarif. Tak ada lebih mula daripada keturunan ni. Ni memang keturunan paling paling top sekali. Macam mana? Mereka kata jangan pergi. Tapi sekarang punya Said, sekarang punya Syarif, Habib, semua kata apa? Pergi. Selalu pergi. Selalu macam ni selalu. Tiap kali masuk masjid, pergi kubur dulu. Saya tinggal Madinah, saya tahulah. Itu yang diorang ajar. ataupun sekurang-kurang lepas subuh, tiap-tiap subuh. Ada kata setiap pergi masuk, setiap balik. Setiap kali datang ke Madinah, pergi kubur dulu. Baru sembahyang. Ada kata macam tu. Padahal, kita solat dulu, baru kita apa? Kalau Nabi SAW masih hidup, kita beri salam kepada Nabi SAW. Ingat tak yang lelaki tu datang masuk masjid? Dia solat dulu. Lepas tu dia beri salam pada Rasulullah SAW. Rasulullah jawab, pergi balik, solat balik. Tadi kau tak solat. Dia solat lagi. Habis, dia beri salam. Sampai tiga kali kata, aku tak boleh buat solat lebih baik daripada ni. Kata, kau solat, tumak ninak lah. Baru dia faham silap dia kat mana. Nah? Jadi itu bukti bahawa bila masuk masjid, kita solat taitul masjid dulu. Baru nak cakap nak apa semuanya. Boleh. Baru nak ziarah kubur? Boleh. Tapi diorang ziarah dulu, kadang tak masuk masjid. Saya dah tengok banyak. Ziarah, terus jalan. Pergi beli makan nasi Bukhari ke kat mana. Pergi shawarma apa, kabab ke apa benda. Tak pergi masjid pun. Dan diri lama-lama. Baik. Siapa lagi ada di kubur tu? Siapa lagi kat kubur? Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu. Dan kubur Nabi SAW kat mana? Dia ada tiga. Kat ujung, kat tengah. Kat mana? Tak tahu eh? Tak pernah tengok. Tak ada orang boleh nampak lah sebenarnya. Tapi dikhabarkan oleh ulama, ada yang ada drawing plan dia. Kubur Nabi SAW di tengah-tengah. Bila Abu Bakar Siddiq wafat, dia minta kan untuk dikuburkan sebelah Nabi SAW. Jadi kubur dia di belakang Nabi SAW. Di bahu Nabi SAW. Jadi bawa sikit lah. Kemudian Umar RA pun bila wafat, dia minta kuburkan sebelah Nabi SAW. Jadi dia di hadapan Nabi SAW, tapi di sebelah kaki. Jadi Nabi SAW kubur dia di tengah-tengah. Jadi kalau kamu nak beri salam, kamu nak diri kat mana? Kat depan ke first, kat ujung atau kat tengah-tengah? Tengah-tengah. Dan lepas tu nak pergi belakang balik untuk beri salam pada Abu Bakar, ya. Depan sikit nak pergi mama, dah macam mana? Tak payah. Sebab tu orang kata, beri salam pada Nabi SAW, terus sekali jalan beri salam pada Abu Bakar dengan Umar, betul jalan terus, tak payah diri-diri. Nah, perkara ini diketahui oleh orang Madinah. Jadi tak disunatkan untuk doa apa semuanya, cuma beri salam. Nanti kita tengok apa ni daripada perbuatan sahabat. Mereka tak ada doa-doa kat situ. Dia kata, kemudian kata di bawah sekali, perenggan yang di bawah sekali, komen Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, lihatlah sunnah ini bagaimana ia dikeluarkan oleh Ahlul Madinah. Kemudian ni semua orang Madinah, satu negeri, lagi kuat. Kemudian Ahlul Bait, satu rumah, satu keluarga, lagi kuat. Memiliki kedekatan nasab dan rumah, paling kuat nasab dia ni. Dan rumah dengan Rasulullah SAW. Sebab Ali radhiyallahu anhu banyak anak. Baik, tapi nasab keturunan Rasulullah SAW semua daripada dua anak aja. Siapa? Al-Hasan dengan Hussein. Dan wallahu alam, mungkin Al-Hussein nak kata nak ikutkan lebih hebat daripada Al-Hasan sebab dia mati syahid. Walaupun dua-dua sebenarnya mati syahid, tapi abang dia Al-Hasan diracun. Dua-dua mati syahid. Memiliki kedekatan nasab dan rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka lebih memerlukan ajaran sunnah ini daripada lainnya. Sebab ni nenek moyang dia, kubur nenek moyang dia, kita patut lebih tahu apa sunnah tentang kubur, macam nak jaga. Maka mereka pun lebih hati-hati di sisi keakuratan periwayatannya. Jadi kalau ada konon hadis-hadis lain kata suruh buat gitu, suruh buat gini, suruh gilek-gilekkan, golek-golekkan pipi dekat apa tanah Nabi SAW kuburnya, ataupun cium kubur Nabi SAW dan sebagainya, kalau ada lah, tentu tak boleh sama dengan riwayat. Riwayat ini Nabi kata, jangan jadikan kuburku ijaz. Ada lagi satu riwayat juga daripada cucu Nabi SAW dan juga sahabat, yakni abang ataupun adik kepada Al-Husain, iaitu Al-Hasan. Ini di dalam Sa'id bin Mansur, dalam sunannya, Sunan Sa'id bin Mansur. Dia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, Suhail bin Abi Sahal memberitahukan kepada, dia berkata, Al-Hasan ibn Al-Hasan bin Abi Talib radhiyallahu anhum melihatku di sisi kuburan. Kali ini daripada Al-Hasan pula. Ibn Al-Hasan. Ibn Ali bin Abi Talib di sisi kuburan lalu memanggilku ketika dia sedang berada di rumah Fatimah. Sedang makan malam. Dia berkata kepadaku, "Mari kita makan malam." Dia menjawab, aku menjawab, aku sedang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan, dia berkata kepada dia menjawab, aku tidak inginkan, aku tak maulah. Tak payahlah maknanya. Maka dia berkata kepadaku, "Kenapa aku lihat engkau ada di sisi kuburan?" Sebab rumah dia terdekat. Aku menjawab, aku memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Jika engkau masuk masjid, maka berilah salam." Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Berselawatlah atasku, sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Tidaklah ada perbezaan antara kalian dan orang yang ada di Andalus melainkan sama saja. Ma antum wa man bi Andalus illa sawa." Andalus apa jauh? Spanyol jauh. Sama aja dekatnya dengan Nabi SAW dari sudut sampainya salam dan selawat tu sama aja. Kita tak payah nak pergi situ. Nah. Dan satu lagi riwayat mursal juga. Hibban bin Ali menceritakan kepada kami, Muhammad Ajlan menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id Maula Al-Mahri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid dan juga rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Selawatlah atasku kerana selawat kalian tersebut akan sampai kepadaku." Semua maknanya sama. Tapi ini hadis ni mursal, mursalnya terputus antara sahabat dengan Nabi SAW. Jadi di bawah tu Ibn Taymiyah kata, dua mursal ini dah sama macam apa ni? Satu mausul ataupun marfu'. Sebab dia daripada jalan lain. Jadi kalau tak disebutkan sahabat kat sini, sini pun tak sebutkan sahabat, jalan dia lain-lain, menunjukkan dua-dua ada asalnya. Ini kaedah dia. Dia boleh kuat menguatkan. Tapi kalau tak pun, kita ada sanad yang Abu Hurairah ada. Ada sanad apa tadi? Ali bin Hussein Zainul Abidin, itu semua musnad sampai pada Nabi SAW. Jadi hadis-hadis ini tidak ada syak dan ragu-ragu bahawa ia adalah hadis yang sahih. Jangan takut, kalau apalah hadis ini tak rugi ni. Tak rugi, sebab hadis confirm sahih. Cuma dia tak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Abu Daud dan juga musnad Imam Ahmad. Awak bawakan hadis ni, kasih tahu kepada orang-orang yang suka apa ni, jadikan kubur, apalagi kubur Nabi SAW sebagai aib. Apalagi hari raya pula tu pergi, lagilah teruk. Inilah hadisnya. Dan ini kalau kata tak, saya punya sanad semua Ahlul Bait, Habib-Habib. Ini lagi besar punya Habib. Cuma diorang tak panggil nama diorang Habib. Habib Ali, Habib Hasan, Habib Hussein tak ada. Tapi dekat Johor banyak Habib restoran banyak. Habib jewelry pun banyak ada juga. Nah, jadi baik, yang lain tak sempat baca, kita cuma baca kandungan bab ini. Pergi balik pada muka surat 474. Kata Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, tafsiran yang pertama, tafsiran ayat surah Bara'ah At-Taubah. Surah Taubah ni ada lagi satu nama, iaitu Al-Bara'ah. Bara'ah tu yang berlepas tangan daripada orang-orang musyrikin. Kita dah tafsirkan. Yang kedua, Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik. Serta beliau telah menutup setiap jalan yang menjurus kepada syirik. Baik, buktinya ayat Quran tadi dan juga hadis. Yang ketiga, Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang. Keimanan dan keselamatan ni tambahan dari penter cemah. Sebab tak mungkin apa ni kita terjemahkan kecuali kita tambah ni. Zikru hirsi alaina wa ra'fati wa rahmatihi. Hirsihi alaina, hirsun alaikum, maknanya sangat suka apa, sangat inginkan apa. Jadi kita tafsirkan dengan keimanan dan keselamatan. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara tertentu. Cara tertentu, iaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan, jadi dengan hari tertentu ke, dengan sebab-sebab tertentu. Padahal ziarah ke kuburan beliau termasuk amalan yang amat baik. Tentu sekali lah, kalau ziarah kubur biasa je dah baik, apalagi kubur lagi salah-salah. Kalau orang nak kiaskan macam tu. Jadi kalau ada susah apa semuanya, jangan pergi kubur Nabi SAW. Setiap kali susah pergi, setiap kali susah pergi, maknanya dia jadi tempat perayaan juga. Kalau setiap kali suka pergi, setiap kali suka pergi pun sama juga. Nah. Yang kelima, Rasulullah SAW melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. Lebih-lebih lagi kubur Nabi SAW. Jadi kita boleh kias tak kubur lain dengan kubur Nabi SAW? Sama. Sebab dekat depan atau sebelah kubur Nabi SAW ada kubur Abu Bakar, ada kubur Umar. Nah. Dia tak kira kubur Nabi apa ke, kubur wali mana ke, jangan selalu pergi. Yang keenam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan solat sunat di rumah. Dalilnya daripada hadis, jangan jadikan rumah kamu apa? Kubur. Sebab kubur ni tak ada ibadat kat situ. Boleh solat tak kat kubur? Tak boleh. Tempat lain boleh tak? Boleh, kecuali ada dua tempat je tak boleh. Kuburan dengan apa? Hamam, tandas. Dan juga semua tempat yang najis lah tak boleh. Yang keenam, yang ketujuh, telah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf bahawa menyampaikan selawat untuk Nabi tidak perlu di kuburannya. Di kalangan kaum salaf, apa dalilnya? Dalilnya tabi'in tadi, Ali ibn Husain, yang digelar sebagai Zainul Abidin. Dia daripada golongan salaf. Dia larang orang apa tu beri selawat, nak beri salam kat kubur. Yang ke-8, illah, yani alasan ketetapan itu adalah bahawa ucapan selawat dan salam untuk beliau akan sampai di mana pun orang itu berada meskipun jauh. Maka tidak perlu berniat meraih kedekatan dengan harus ke makam beliau sebagaimana diduga oleh orang yang menghendaki demikian. Ta'liluhu dhalika bi anna salat ar-rajul wa salamuhu alaihi yablughu wa in ba'uda fala hajata ila ma tawahhamu min arada kan arada al-qurb. Naam. Jadi sebab apa tak payah, sebab sampai juga malaikat akan sampai. Yang ke-9, Nabi SAW di alam barzakh ditampakkan kepada beliau segala amal umatnya yang berupa selawat dan salam untuknya. Bukan semua amalan yang ada dalil cuma apa? Selawat dan salam. Kalau nak kita nak khususkan hanya salam saja, selawat pun tak sampai pada Nabi SAW. Tu'radu amal, maknanya ditunjukkan. Jadi ini antara keistimewaan Rasulullah SAW. Walaupun telah wafat, di kuburnya akan ditunjukkan kepada dia salam, orang-orang beri salam pada. Perbahasan ini panjang sikit, tak sempat kita nak bahas kan. Ini antara apa tu syubhat orang yang bertawasul dengan Nabi SAW dan sebagainya, sebab mereka kata Nabi SAW boleh nampak kita punya amalan. Orang ada hadis-hadisnya dan lain-lain lagi. Ada apa-apa soalan? InsyaAllah pada minggu depan kita apa ni akan baca sedikit lagi daripada sampai habis kitab Fathul Majid ni yang tentang bab ini. Ada beberapa perkara-perkara yang penting di situ. Sebenarnya masalah ziarah kubur Nabi SAW antara masalah yang amat panas dibahaskan oleh ulama. Di sana terdapat golongan yang hampir mewajibkan kita apa ni, kita ziarah kubur-kubur orang soleh dan sebagainya, lagi-lagi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ambil berkat dan sebagainya. dan terdapat riwayat-riwayat yang mereka bawa menguatkan pandangan mereka. Sebab itu datang ulama-ulama sunnah, ulama-ulama tauhid dan menentang pendapat tersebut dengan hujah-hujah mereka. Jadi saya telah telah memikirkan ingin membuka sebuah kitab yang membahaskan secara khusus tentang masalah ini, iaitu masalah tawassul, masalah tabarruk, mungkin masuk sekali masalah syafaat, istighatsah dan ziarah. Ini semua favorite lah kata orang, tawassul, tabarruk, istighatsah, syafaat dengan ziarah. Baik, yang kita baca asas, kita kena tahu ni dulu. Tapi di sana nanti kita akan mungkin kita jumpa ataupun orang cakap, eh boleh apa buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh bertawasul, boleh pergi kubur Nabi SAW dan sebagainya, bawa riwayat sahabat tu lah, bawa riwayat inilah, imam tu kata ni dan sebagainya. Contohnya siapa yang pergi haji kemudian tak datang ziarah aku, maka dia telah tinggalkan aku, yang ini berdosa lah. Siapa yang ziarah kubur ku wajibat lahu syafa'ati, maka wajiblah syafa'atku untuknya. Ini semua hadis-hadis yang favorite yang mereka bawa. Kemudian mereka ada dalil-dalil daripada sudut logik, kias dan sebagainya. Jadi kalau Nabi-Nabi ni masih hidup dalam kuburnya, jadi apa salahnya kita pergi dekat dengan dia di kuburnya, dia masih hidup. Jadi lagi dekat lagi bagus. Jadi kita dapat berkat daripada dia sebagaimana kita dapat berkat daripadanya ketika dia masih hidup. Dan hujah-hujah seperti itu, banyak betul hujah-hujah dia. Jadi kalau nak ambil ringkas, boleh. Tapi ingat-ingatlah nak panjang. Saya dah kali yang mungkin dah kali kedua mensyarahkan kitab Tauhid. Jadi ada satu kitab yang baik, walaupun dia tidak betul-betul punya mendalam, iaitu kitab Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Tawassul dan Tabarruk. Ini kitab terjemahannya. Saya tak tahu ini keseluruhannya ataupun ada tambahan. Kalau dapat kita buka kitab ni, kita baca sampai habis. Sebab saya dah baca sampai habis, saya seperlu nak sampaikan. Sebab kalau saya sampaikan, saya pun pakai kitab ni. Tapi nanti awak dengar, baca, tengok hadis dia, tulis sanad dia apa semuanya kan. Jadi kita mungkin lebih baik kalau semua pegang kitab ni. Kalau ada lagi mungkin kita nak tambah, kita tambah lagi. Kita kupas habis-habis bab tabarruk, tawassul, ziarah. Di sana ada sebuah kitab oleh Musa bin Ali. Dalam bahasa Arab asalnya kitab dia, telah diterjemahkan kitab ini oleh seorang ustaz yang masyhur betul kat Singapura. Kitab ni dah lama dah, saya rasa lebih 10 tahun dah diterjemahkan. Tapi ada macam bahasa Indonesia sikit, dicetak oleh pesantren, pondok pesantren Surayarla ke apa. Dia TQN lah, TQN punya sponsor. Diterjemahkan oleh ustaz Singapura pula tu. Tajuk kitab dia Tawassul Ziarah Istighatsah. Begitulah tajuk dia. Kitab tebal macam ni. Ala daul kitab wa sunnah, mengikut pancaran Quran dan sunnah. Dia macam-macam tentang kungkunan apa? Ni kitab apa ni nak terangkan perbahasan-perbahasan ni ikut dalil lah, ikut Quran dan sunnah. Memang banyak dalil dalam ni. Jadi mungkin sebelum kita sampai pada kitab tu, kita baca kitab kecil sikit. Tambah lagi, by the time kita habis, saya rasa kita tak baca kitab tu pun kita dah boleh jawab. Jadi kalau ada kitab ni dijual, bila kita dapat ni kita boleh start lah. Boleh tak? Boleh eh? Sementara tu kita teruskan ni, kita teruskan lagi. Sebab di sini akan disebutkan, dipecahkan pembahasannya secara tertib, secara organized. Sebab tu antara kelebihan Syekh Albani rahmatullah, dia kalau buat tu selalu organized. Tapi kadang-kadang dia melincung sikit lah, pasal dia akan menjawab rat sebagian orang seperti Ramadan Buti dan sebagainya yang tak tahu bezakan antara tawassul dengan tabarruk dan sebagainya. Masa istilah-istilah ni ada semua kat dalam kitab. Jadi hadis-hadis dia memang ahli hadis, dia bahaskan dan sebagainya. Ada kitab lagi besar lagi, memang ada. Boleh? Boleh? Nanti habis kita return balik kitab ni lah. Kita jangan, kita akan teruskan dulu kitab ni sampai habis, insyaAllah. Wallah. Jadi ada apa-apa soalan? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.